Sedetik pun tak pernah membayangkan ini terjadi pada cerita kita. Namun Tuhan berkata lain, jangankan untuk berucap, terfikirkan saja pun tidak. Harus hidup tanpamu, namun Tuhan berkata lain. Selamat jalan, wahai kekasih hati. Aku tersanjung pernah bersamamu. So